Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-19 dari silsilah ilmiah beriman dengan kitab-kitab Allah adalah tentang kitab Al-Quran bagian yang kelima. Sebagian nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran yang telah berlalu menunjukkan tentang kedudukan dan keutamaan Al-Quran. Oleh karena itu, hendaklah seorang Muslim bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Dan di antara cara bersyukurnya adalah dengan menunaikan hak-hak Al-Quran. Dan di antara hak-hak Al-Quran, yang pertama, membacanya dengan tartil. Allah SWT berfirman, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Dan hendaklah engkau mentartil Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Al-Muzammil ayat yang keempat. Mentartil artinya membaca dengan pelan, dengan membaca huruf-hurufnya dengan baik, dan dengan memperhatikan tempat-tempat wakaf atau berhentinya, panjang pendeknya, sebagaimana dahulu Nabi SAW membacanya. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alayhi syaqqun lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik, dan orang yang membaca Al-Qur'an sedangkan dia masih terbata-bata ketika membacanya dan susah baginya, maka dia mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua pahala tersebut maksudnya adalah pahala membaca Al-Quran dan pahala kesulitan yang dia alami. Hendaknya seorang Muslim dan Muslimah mempelajari ilmu tajwid dari seorang guru yang mumpuni dengan niat supaya bisa membaca Al-Quran tersebut sebagaimana dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempraktikkannya dengan sering membaca Al-Qur'an sehingga semakin mahir dia di dalam membaca Al-Qur'an. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di antara hak Al-Quran adalah menghafalnya. Menghafal seluruh Al-Quran bukanlah sebuah fardu ain bagi seorang Muslim. Yang wajib adalah menghafal yang dengannya sah salatnya. Namun tentunya sebuah kemuliaan tersendiri bagi seorang Muslim dan Muslimah ketika Allah memilih kalbunya di antara sekian banyak kalbu untuk menghafal Al-Quran. Kalamullah Rabbul Alamin. Membacanya kapan dia kehendaki, dan semakin banyak dia menghafal tentunya semakin utama. Allah SWT berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada-dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Al-Ankabut 49. Dan hendaklah seorang yang menghafal Al-Quran memurajaah atau mengulang-ulang terus apa yang sudah dia hafal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'ana fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan minal ibili fi'uquliha. Hendaklah kalian mengulang-ulang Al-Quran, maka demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh Al-Quran lebih mudah terlepas, yaitu dari kalbu seseorang, daripada terlepasnya unta dari ikatannya. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hendaknya orang yang menghafal Al-Quran memperdengarkannya di hadapan syekh yang mumpuni dan meninggalkan kemaksiatan, karena kemaksiatan dengan berbagai bentuknya memperburuk dan mempersulit hafalan Al-Quran. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.